Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin dan pendengar sekalian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada anda semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, yang mana tentunya kenikmatan tersebut adalah hendaknya kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar supaya kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah, agar supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan ahkamul janaiz, di mana kita dalam pertemuan yang telah lewat telah menyinggung tentang perkara yang terkait di dalam membawa dan mengiringi jenazah. Dan adalah di sana yang sunnah bagi seorang yang mengiringi jenazah adalah supaya mereka diam, tadakkur, mengingat bahwa dirinya akan meninggal, dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan bekal apa yang akan dia bawa nanti menuju kematian. Dan demikian pula, tidaklah dibolehkan bagi seorang wanita, mereka itu mengiringi jenazah walaupun yang meninggal adalah sang suami ataupun kekasih mereka, dari anak ataupun juga keluarga mereka. Dikarenakan hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidaklah diriwayatkan dari seorang sahabiyah pun mereka mengiringi jenazah ke kuburan. Naam. Sehingga apa yang dilakukan oleh kaum wanita di zaman sekarang ini, mereka tidaklah mencontoh kepada para sahabiyah yang seharusnya diikuti. Namun dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu agama dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh salafuna saleh, sehingga mereka pun tidak mengetahui bagaimana koridor, bagaimana aturan yang benar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan basirah, penambahan ilmu kepada kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian di pagi hari ini kita meneruskan tentang permasalahan yang terkait ketika mengubur jenazah, dan ini akan ditempuh dalam beberapa pertemuan insyaallah. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam Ahkamul Janaiz, kata beliau, وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبَرُ وَيُوَسَّعُ. Disunahkan untuk kita memperdalam lubang kuburan dan meluaskannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Hisham ibnu Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala orang-orang Madinah mengeluh kepada mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala perang Uhud, di mana tidak ada tempat, terjangkit kemiskinan dan seterusnya, maka Rasulullah mengatakan ahfiru wa ausi'u wa a'miqu, maka galilah kuburan oleh kalian untuk memakamkan saudara-saudara kalian, dan luaskanlah kuburan tersebut, wa a'miqu, maka perdalamlah kuburan tersebut, dan kuburkanlah isnaini aw salasa, maka kuburkanlah dalam satu lubang dua orang atau tiga orang. Maka para sahabat pun bertanya, fa'ayyuhum yuqaddamu ya Rasulullah, siapakah yang harus kami dahulukan untuk dimasukkan ke dalam kuburan tersebut wahai Rasulullah? Qala aqra'uhum bikitabillah, mengatakan orang yang paling hafalannya, orang yang paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'an ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, demikian pula oleh Al-Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Abu Dawud nomor hadis 3216. Di dalam hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan, disunahkan untuk kita memperdalam dan memperluas kuburan. Maka hal tersebut dikarenakan agar supaya tidaklah mayat tersebut terangkat apabila datangnya banjir ataupun juga dikali oleh binatang yang namanya dhaba. Ya, jadi di negeri Jazirah Arab, yes, itu di sana dikenal ada binatang namanya dhaba. Ini senang memakan mayat. Nah, itu. Lah ini karena demikian, akhirnya ini juga demikian pula dalam rangka hikmahnya supaya tidak menjadikan iza bagi manusia yang masih hidup dengan adanya bau yang kurang sedap dan seterusnya. Oleh karena itu, disunahkan bagi kita tatkala ingin menggali kuburan, maka hendaknya memperdalam kuburan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan kadarnya. Bisa, Syekh bin Baz menerangkan dalam fatwanya, bisa sepusar. Ya, berdiri orang, maka batasan pusar sudah cukup. Demikian. Atau satu dada. Nah ini demikian, sampai dengan sedalam dada orang yang berdiri, kurang lebih demikian. Ya, tidak ada ketentuan yang pasti harus semeter, dua meter, ini tidak. Yang jelas dalam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Hendaknya seorang tatkala membuat kuburan diperdalam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam membuat kuburan ada permasalahan yang harus kita ketahui. Bahwasanya di sana, ketika sudah dikali sebuah lubang, maka disunahkan bagi kita untuk membuat lahad. Membuat lubang yang kecil, yang pendek untuk meletakkan mayit nanti, jenazah nanti, untuk ditidurkan di situ. Maka, wa ayyul hadalahu fi, yaitu dibuatkan lahad. Apa itu lahad? Wa huwa an yuhfara fi qa'il qabri hafratan fi janibihi ila jihatil qiblah, yaitu supaya kita membuat lubang yang khusus kecil di area lubang yang tadi sudah dibuat, kotakan tadi dibuat, yang dalam rangka untuk menghadapkan mayit ke arah kiblat, yaitu di satu sisinya. Berarti kalau kita Indonesia, kuburan itu menghadap ke arah utara, tentunya lebarnya adalah panjangnya utara selatan, lebarnya timur barat. Maka di bagian yang barat ini, ya, condong ke dalam, dibuat adanya kotakan. Nah, itulah yang namanya lahad. Dan ini yang sunnah. Fa'in ta'adzarul lahdu falaba'sa bisyik. Adapun kalau ini tidak bisa dilakukan, dikarenakan mungkin tanahnya gembur. Kalau dilubangi bagian pinggirnya, malah gugur. Ambrol dan sebagainya. Maka falaba'sa bisyik. Maka tidak apa-apa dengan membuat syik. Apa itu syik? An yuhfara lil mayyiti fi wasatil qabri, yaitu digali, dibuatkan lubang yang kecil lagi, ya, seukuran mayit di tengah-tengahnya, di tengah kuburan, di kotak tadi, kemudian tengahnya. Mungkin kalau istilah bahasa Jawa di tempat saya namanya kaca piring. Oh, ya, itu demikian. Nah, ini enggak tahu ya tempat yang lainnya. Yeah. Jadi di tengah demikian. Namun mana yang afdol? Yang afdol adalah yang pertama. Dibuat lahat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, Allah tulana wasyiku li ghairina. Bahwasanya kuburan dengan cara menggalinya dengan bentuk lahat ini adalah bagi kita kaum muslimin. Adapun syik yang tadi istilah tempat kami adalah kaca piring, ini adalah diperuntukkan bagi selain muslim. Namun tatkala kita tidak memungkinkan untuk membuat lahat, tidak apa-apa. Sehingga hendaknya seorang muslim senantiasa mengedepankan perkara yang afdal dibanding yang mafdul, dibanding yang tidak afdal. Dan yang afdal bagi seorang muslim ketika membuat kuburan adalah dengan cara lahat, ya. Lahat. Nah, ini demikian, ya. Ini lahat, mungkin kalau dalam istilah orang tempat saya mengatakan landak, ya. Lahat itu landak, ya, lagi landak. Nah, demikian, maka ini itu yang itu ditaruh di bagian tepinya menghadap ke arah kiblat. Dalam rangka supaya mayit nanti bisa menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Ini yang afdol. Maka kemudian ini terkait dengan menggali kuburan si mayit. Menggali kuburan si mayit. Maka kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, wa yusannu satru qabril mar'ati 'inda inzaliha fi li'annaha aurah. Maka disunnahkan untuk menutup kuburan wanita tatkala mau menurunkan jenazah ke dalam kuburan. Li'annaha aurah, dikarenakan wanita adalah aurat. Kaum wanita seluruh tubuhnya adalah aurat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun. Yang namanya wanita adalah aurat. Disebut wanita bukan rambutnya saja, ya, namun wanita adalah ya seluruh tubuhnya, artinya satu orang, mencakup dari ujung kepala, ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itulah namanya wanita. Yang namanya wanita adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar rumah, maka dijadikan indah oleh syaitan. Sehingga di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-mar'atu syaitanun. Mar'ah, seorang wanita adalah syaitan. Mukbiluha syaitan wa mudbiruha syaitan, ya. Maksudnya dari depan syaitan dan dari belakang adalah syaitan. Maknanya di sini adalah wanita itu memang menarik dan menggoda kaum laki-laki. Dimanfaatkan oleh syaitan, bukan wanita itu adalah zat syaitan itu sendiri. Namun sehingga di sini banyak dari kalangan manusia, terutama ya kaum laki-laki, mereka terjatuh kepada perbuatan dosa dengan sebab wanita. Oleh karena itu hendaknya kaum wanita di dalam meningkatkan ataupun dalam sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah untuk menutup aurat mereka ketika masih hidup. Kalaulah ternyata meninggal pun harus ditutup. Apalah artinya orang yang sudah meninggal? Apa yang bisa dinikmati dari orang yang meninggal? Tidak ada. Namun walaupun demikian, yusannu satru qabril mar'ah, disunahkan untuk menutup kuburan wanita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan pendengar sekalian, azani Allah wa iyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Maka di sini perlu kita perhatikan tatkala seorang mau menguburkan mayit, maka hendaknya orang tersebut menjaga tadi. Kalau dia wanita, ditutup auratnya. Ditutup auratnya. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya pada poin berikutnya, wa yusannu ayyakula man yunazzilul mayyita fil qabri. Maka disunahkan bagi orang yang mau menurunkan mayit ke dalam kuburan, yang mau memasukkan mayit ke dalam kuburan, untuk mengucapkan doa bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu orang tersebut untuk mengucapkan bismillahi ala millati Rasulillah dengan meminta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya, ya, nama Allah, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disunahkan bagi orang yang dia itu akan menguburkan mayit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Khamsah illa Nasa'i, ya, dikeluarkan oleh imam yang lima kecuali Imam Nasa'i. Maka yaitu siapa imam yang lima? Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Adapun Imam Nasa'i tidak mengeluarkannya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'tum mautakum fil kubur." Apabila kalian ingin memasukkan jenazah, ya, orang yang mati di antara kalian ke dalam kuburan, faqulu, maka ucapkanlah bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah doa. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian diletakkan, ya, diletakkan di kuburan. Nah, maka dalam bab ini ada beberapa pertanyaan yang terkait. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah orang yang paling berhak untuk memasukkan ataupun mengubur, menurunkan jenazah ke dalam kuburan? Apakah muallim atau waliyul mayyit? Apakah seorang yang berilmu atau muta'allim atau para pelajar ilmu agama atau walinya si mayyit? Ya. Fahal hunaka farkun bainar rajuli wal mar'ah? Pertanyaannya, dan apakah di sana ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Dan apakah disyaratkan kalau seandainya mayitnya adalah kaum wanita, perempuan, yang menurunkan harus mahramnya atau tidak? Nah, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berupa siapakah yang paling berhak untuk menurunkan mayit ke dalam kuburan? Kemudian, apakah disyaratkan bahwasannya yang harus menurunkan mayit apabila mayitnya wanita adalah mahramnya? Ini demikian, ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menjawab di nomor fatwa 170 dalam fatwa janaiz, maka al-aula bidzalika wasiyuhu, yang paling berhak untuk menurunkan jenazah adalah orang yang mendapatkan wasiat. Wa idza kana lahu wasi, kalau memang ada yang diwasiati. Sebagai contoh, seorang mengalami sakit yang sangat parah, kemudian dia berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong yang menguburkan saya adalah fulan. Maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam, paling berhak untuk memandikan mayit, paling berhak untuk menjadi imam, paling berhak untuk memasukkan ke dalam kuburan. Ya, ini demikian. Ini kalau ada. Wa illam yakun lahu wasi, kalau tidak ada yang diwasiati, maka fal akrabu summal akrabu min awliyaihi, maka yang paling berhak adalah walinya, yaitu karib kerabat yang hubungannya paling dekat dengan dia. Dalam artinya hubungan jalur darahnya, pertama bapaknya atau anaknya, ini dekat, ya. Terus pamannya atau saudara-saudaranya, ya, cucunya, lah ini dekat. Dan yang dekat, kemudian yang dekat setelahnya, yang dekat setelahnya. Ini demikian. Dan wa idza kana hunakal muallimu fahuwa aula, kalau di sana ada seorang yang memang berilmu, maka itu lebih pantas. Awil muta'allim, atau juga para pencari ilmu, maka itu lebih pantas. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka mengetahui bagaimana cara menguburkan jenazah yang sesuai dengan syariat. Nah, karena diharapkan demikian, kita mengurusi segala sesuatu untuk mengacu kepada aturan syariat. Wa illam yakun hunaka muta'allimun wa dafanaha ghairu muta'allimin fa innahu yatalaqqa ta'lima minal muta'allim. Apabila di sana tidak didapatkan seorang pelajar pun, lebih-lebih orang yang berilmu, ya, maka akhirnya dikuburkan oleh orang yang tidak berilmu. Maka hendaknya orang tersebut yang mau menguburkan ini belajar ilmu dulu, atau mengambil ilmu pelajaran menguburkan jenazah kepada orang yang para pelajar. Maka yuwajjihuhu al-muta'allim, maka dia akan diarahkan, oh begini, begini, begini. Ini nah, tentang siapa yang paling berhak menguburkan mayit. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai apakah disyaratkan kalau mayitnya adalah wanita yang menguburkan harus mahramnya. Nah, harus mahramnya. Kenapa demikian? Dikarenakan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita tatkala masih hidup adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamussu yadam ra'atin la tahillu lahu. Tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang bukan mahramnya. Nah, sehingga di sini bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya adalah haram, walaupun sekedar berjabat tangan. Ya. Lah, apakah juga demikian apabila seorang wanita meninggal, kemudian yang berhak untuk apa barakallahu fikum menguburkannya, karena mesti akan memegang, mesti akan memegang ya, karena mesti akan menyambut. Nah, ini demikian. Maka ini bagaimana, apakah harus mahramnya? Maka jawaban beliau berbeda. Berbeda tatkala wanita tersebut telah meninggal. La yushtaratu ayyakuna alladhi yunazzilu lil qabri mahraman lil mar'ah, tidak disyaratkan. Orang yang menurunkan ke kuburan kalau jenazahnya adalah wanita adalah mahramnya si wanita tersebut. Kenapa demikian? Fa inan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Abu Thalhah radhiyallahu anhu an yunazzila fi qabri ibnatihi wa yadfanaha ma hudurihi huwa wa zawjuha Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thalhah, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, untuk menurunkan, memasukkan putri beliau yaitu Ruqayyah ini tatkala beliau meninggal. Bersamaan ketika itu hadir dalam penguburan tersebut, pemakaman tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bapaknya dan Utsman bin Affan sebagai suaminya. Ini ada yang keduanya merupakan mahram. Namun ternyata Nabi memerintahkan Abu Thalhah untuk menurunkan jenazah putrinya. Nah, jenazah putrinya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum adalah tidak disyaratkan bagi jenazah wanita yang menurunkannya adalah mahramnya. Ya. Adapun kalau masih hidup yang menjadi teman safar, yang menjadi wali, yang menjadi boleh bersentuhan dengan dia, salaman maksudnya, maka ini adalah mahramnya. Mahramnya. Nah, ini demikian. Adapun ketika sudah meninggal tidak disyaratkan mahram. Ini yang kedua. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Janaiz bab man yudkhilu qabril mar'ah. Ya, man yadkhulu qabril mar'ah. Ya, siapakah yang masuk ke dalam kuburan kaum wanita? Di nomor hadis 1342. Ini yang pertama. Permasalahan yang kedua. Tatkala kita memasukkan mayit, manakah yang dari sisi mana kita memasukkannya? Apakah kakinya dulu atau kepalanya dulu atau nyamping? Ini permasalahan. Maka ditanyakan kepada beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, min ayyi jihatin yunazzilul mayyitu ila qabrihi? Dari arah manakah menurunkan mayit ke dalam kuburannya? Ya. Maka dijawab oleh beliau, minal jihatil mutayassarah, dari arah yang mudah, dari arah yang gampang. Lakinna ba'dal ulama yaqulun, akan tetapi sebagian ulama berpendapat, yusannu inda rijlaihi, yaitu disunahkan dimasukkan dari arah kakinya dahulu. Disunahkan dari arah kakinya dahulu. Wa ba'dhum yaqulun, dan sebagiannya lagi mengatakan ataupun berpendapat, yusannu minal amam, disunahkan dari bagian depannya, kepalanya dulu, ya. Oleh karena itu kata beliau, fal amru fi hadza wasi'un, urusan dalam hal ini adalah luas. Bisa mana yang gampang? Kaki dulu, kaki dulu. Kepala dulu, kepala dulu. Ini demikian. Tidak ada keharusan ini dan itu. Ini kembalinya kepada apa yang mudah. Apa yang mudah. Pertanyaan berikutnya, ya, adalah ketika seorang memasukkan ke dalam kuburan, yang diucapkan apa tadi? Adalah bismillah, bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini demikian. Kemudian selanjutnya kita kembali, yaitu dua pertanyaan ataupun tiga permasalahan yang terkait dengan ketika kita mau memasukkan kuburan ke kemasukan jenazah ke kuburan. Yaitu yang paling berhak untuk memasukkannya adalah berurut. Kalau ada yang diwasiati, maka wasinya. Kalau tidak ada, maka walinya diurut yang paling dekat hubungannya, kaitannya dengan mayit. Kemudian yang paling dekat lagi, yang lebih dekat lagi. Ini demikian. Kemudian, kalau tidak ada, maka muallim, orang yang tahu ilmu agama. Kalau tidak ada, maka siapapun boleh, namun dengan arahan dari orang yang berilmu. Lah, adapun perkara wanita, tidaklah disyaratkan yang memasukkannya adalah mahramnya. Ini bebas. Dan dari sisi manakah memasukkannya? Dari arah yang mudah. Dari arah yang mudah. Ini terkait dengan menguburkan jenazah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menerangkan di sini, ya. Menerangkan di sini, wa yudaul mayyitu fi lahdihi ala syikkihil aiman mustaqbilal qiblah liqalihi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bah qiblatukum ahya'an wa amwata, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Yaitu disunahkan, atau di sini kata beliau, maka kemudian setelah tadi diturunkan, kemudian mayit diletakkan di lahat yang telah disediakan, ya, yaitu dengan cara dimiringkan ke arah kanan supaya menghadap ke arah kiblat, supaya menghadap ke arah kiblat. Mayit tersebut dimasukkan, kemudian dimiringkan, dibaringkan, dimiringkan ke arah kanan supaya menghadap ke arah kiblat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Ka'bah adalah kiblatukum ahya'an wa amwata, merupakan kiblat bagi kalian ketika kalian dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ubaid ibn Am ibn Umair dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tadi demikian, untuk dimiringkan, untuk dimiringkan. Kemudian setelah itu, wayuj'alu tahta ra'sihi libnatun, dijadikan di bawah kepala orang tersebut setelah dimiringkan tadi, diganjel dengan tanah au hajarun au turabun, atau batu bebatuan, atau dengan debu. Ini dengan libnah, dengan batu bata, atau dengan batu, atau dengan tanah. Ini demikian. Wayudna min ha'itil qabril amami, kemudian didekatkan mayit tersebut ke arah dinding daripada kuburan tersebut yang depannya, dinding depan. Jadi dipepetkan ke sana, ke arah depan. Dan kepalanya diganjel, ya, diganjal dengan bisa batu, bisa tanah, ataupun juga batu bata. Ini demikian. Wa yuj'alu khalfa dhahrihi ma yusnidu ma yusniduhu min turabin. Kemudian di ganjel pula di bawah punggungnya, ya, di belakang punggungnya apa yang bisa menjadikan dia bersandar, ya, baik dari tanah ataupun yang lainnya. Hatta layan kabba ala wajhihi, sehingga tidak yan kabba ala wajhihi, tidak tersungkur, ya. Ini tadi. Jadi di depannya atau dhahrihi, di depan di bagian dadanya, ya, apa namanya, di bagian punggungnya tadi dijadikan sehingga tidak berbalik lagi. Ya, aw yang qalibu ala dhahrihi, tidak dia tersungkur ke depan ataupun dia tidak berbalik ke belakang. Jadi ditaruhlah demikian supaya tidak balik, ya, ya, balik ke depan atau ke belakang demikian. Jadi supaya terus bertahan miring. Miring. Nah, mau kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini demikian. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Tsumma yusaddu alaihi fathatul lahdi bil libni." Atau watini hatta yaltahima. Kemudian setelah itu ditutuplah kepada celah-celah daripada lahat tersebut dengan batu bata atau dengan tanah sehingga menjadi melekat rapat, ya, supaya apa, supaya tidak kemasukan tanah, tidak kemasukan debu kepada wajah atau kepada mayit tersebut. Summa yuhalu alaihi turab, barulah setelah itu diuruk dengan tanah. Wala yuzadu alaihi min ghairi turabihi, dan tidak ditambahkan kecuali tanah yang tadinya digali dari lubang kuburan tersebut. Sesungguhnya masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam poin ini ada di sana beberapa pembahasan terkait, namun kita berusaha untuk meringkasnya. Maka kita hanya membawakan di sini beberapa permasalahan yang terkait. Yang pertama, permasalahan yang terkait adalah bagaimanakah adab seorang yang dia itu mau menguburkan mayit, ya. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya di sana ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan. Yang pertama, ditanyakan kepada beliau hukum setelah diturunkan tadi, yaitu azan dan iqamah inda wat il mayyiti fil lahad, tatkala meletakkan mayit di dalam lahad, diazani atau diikomati. Ditanyakan kepada beliau, ra'ait dari dalam fatwanya Nur ala Darb halaman di pada jilid yang ke 14 halaman 82 di nomor permasalahan 55. Maka beliau ditanya, sebagian manusia tatkala mereka meletakkan mayit ke dalam lahat, yakumuna bi adzanin, ya, wal iqamah fauqahu, mereka berdiri dan mengumandangkan adzan dan qomat. Hal hadza sahih, apakah ini benar? Ya, sering ya terjadi seperti ini. Maka beliau menyatakan hadza bid'atun. Ini merupakan bid'ah, yaitu tujuan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bid'ah adalah seorang beribadah tanpa ada asal dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adhanu fil qabri wal iqamatu fil qabri bid'atun la yajuz. Adzan dan qomat di kuburan ini merupakan kebid'ahan, perkara yang diada-adakan, tidak boleh. Kullu hadza la yajuz, semua ini tidak boleh. La ba'da dafni wala qabla dafni, tidak boleh apakah itu dilakukan sesudah selesai dikuburkan atau sebelum dikuburkan. Kulluhu la yajuz, semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Dikarenakan azan panggilan orang untuk sholat, ya. Secara logika kita demikian, azan panggilan untuk sholat dilakukan di mana, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk sholat. Kalaulah mayit disuruh sholat, kira-kira sudah bisa menyambut panggilan tersebut atau tidak? Tidak. Tidak, sehingga tidaklah bermanfaat. Ya, bahkan dengan tegas Syekh Abdul Aziz menyatakan hadza bid'ah. Ini adalah bid'ah. Nah, ini maka dari itu tidak seyogianya bagi kita untuk menyakiti menyiksa diri kita dengan perbuatan zalim seperti ini, ataupun juga menyakiti si mayit dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu apa hukum ya ketika memasukkan mayit, apa yang disunahkan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburan. Yaitu disunahkan tadi sudah diringkas oleh Syekh Shalih Fauzan adalah dia memasukkannya ke dalam lahat dan mengarahkannya ala jambihil aiman, miring ke arah kanan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu diganjal belakangnya. Ini demikian ya. Ini demikian. Kemudian setelah itu diuruk. Setelah itu diuruk. Hanya saja yang perlu diketahui di sini, sebelum diuruk, apa hukum melepaskan tali-tali yang ada di kafannya? Kan demikian. Maka ditanyakan kepada Syekh Nam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam pertanyaan nomor 175 di halaman 183 dari Fatwa Al-Janaiz. Maka ditanyakan kepada beliau an hukmi halil uqadi fil qabr, yaitu apa hukum tali melepaskan, menguraikan tali-tali pengikat yang ada di kafan ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Wa kasfi wajhil mayyit, dan membuka wajah mayyit. Maka Syekh Shalih bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, halul uqadi al-lafa'if warada fihi atharun Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, melepaskan tali-tali yang dia itu mengikat ya, yang mengikat badan-badan daripada si mayit ketika di kafannya, ini telah datang asar di sana dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, bukan Nabi, namun athar sahabat mengatakan, idza takhaltumul mayyital qabra fahallul uqada. Kalau kalian telah memasukkan mayit ke dalam kuburan, maka lepaskanlah tali-talinya. Ini demikian. Ini tali-tali yang ada di badan. Wa amma adapun kasul wajhil mayyiti kullahu fala aslalahu. Adapun melepaskan, membuka wajah mayit secara menyeluruh, dibuka lebar-lebar, maka ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dari Nabi. Dan hanya di sana kalau orang dijadikan anu, yang paling mentoknya, kata beliau, datang asar dari Ibnu Umar kalau memang sahih, dari Umar bin Khattab kalau memang sahih. Namun ternyata ini dibicarakan oleh para ulama, ya. Yang Umar mengatakan idza mitu wa wada'tumuni fi qabri fa afdu bi khaddi ila al-ardh, maka beliau mengatakan berwasiat, kalau aku nanti meninggal dan kalian telah meletakkanku di dalam kuburan, maka bukalah wajah, tempelkanlah pipiku ini ke bumi, menunjukkan dibuka wajahnya ya, dibuka wajahnya. Ini dari Umar kalau memang sahih, kalau memang sahih. Namun mayoritas para ulama menasihatkan kepada kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas al-Mufti rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya la yukshaf, tidaklah perlu disingkap ataupun dibuka. Yustaru jami'al badani, yustaru jami'ul badani hatta al-wajh, namun tetap ditutup bagian wajahnya. Dilepas talinya enggak apa-apa, tapi tidak dibuka ya. Lal mar'ah walar rajul, tidak itu wanita ataupun juga laki-laki. Al masyru' annahu yustaru wajhu wa ghairuhu, yang disyaratkan adalah tetap ditutup wajah dan selainnya. Wala yukshafu syai'un, tidak dibuka satu pun dari anggota tubuhnya. Dari anggota tubuhnya. Oleh karena itu ya, kata beliau adalah yang disyariatkan an yughatta wajhuhu wa jami'u badanihi, untuk ditutup wajah dan seluruh badannya ya. kecuali kalau orang tersebut mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan sedang ihram. Sedang ihram, ya. Maka tidak boleh kalau dia itu tidak boleh ditutup wajahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas tentang seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi tsaubaihi." Maka mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan kafanilah dia dengan kedua kain ihramnya. Wala tamussuhu bitthib, janganlah kalian mengoleskan kepada pakaian tersebut minyak wangi. Wala tukhammiru, janganlah engkau kerudungi dia, atau maksudnya kepalanya ditutup, ro'sahu, janganlah tutup kepalanya, wala wajahu, dan juga wajahnya. Kenapa demikian? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya. Karena dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, ya. Oleh karena itu, mafhumnya dari hadis ini, kalau bukan muhrim, bukan orang yang sedang ihram, ditutup. Itu demikian. Ini terkait dengan membuka tali-tali, na'am, ataupun juga na'am yang terkait dengan membuka wajah orang yang sudah meninggal di kuburan. Maka tidak apa-apa. Bolehnya membuka wajahnya tatkala sebelum dikubur. Untuk melihat itu pun beberapa orang saja, terkait dia mahramnya atau terkait dia orang yang ingin mendoakannya. Boleh, karena Rasulullah tatkala meninggal dibuka wajahnya oleh Abu Bakar Siddiq dan mendoakan. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, "Tibtahayyan wa mayyitan." Engkau adalah orang yang wangi, baik lagi wangi, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ini demikian. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib, bab qali Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? "Law kuntu muntakhidha khalilan," kalau aku mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar adalah kekasihku. Ini demikian. Wallahu ta'ala alamu biswab. Jadi kesimpulannya, tali-tali tersebut dilepas boleh, namun tidak disingkap auratnya. Ya, adapun wajah jangan sampai dibuka. Ya, jangan terus berdalil dengan mimpi. Waduh, itu mimpi. Wajahnya minta dibuka talinya. Nah, ini ya sudah, pokoknya artinya barakallahu fikum ini. Kadang kisah dahulu seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ini mudah-mudahan bermanfaat, dan sesungguhnya di sana masih banyak perkara yang terkait dengan permasalahan yang ada. Namun mudah-mudahan kita bisa menambahkan dalam pertemuan yang lebih lanjut, dan kita bisa menambah membacakan apa yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait poin-poin yang akan datang berkaitan dengan bagaimana aturan ketika kita menguruk kuburan. Ini demikian. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.